kita lanjutkan kembali kajian kita baiknya Ibnu Basri di Taubih Al-Fiyat Ibn Malik At-Tamyiz, tentang tamyiz. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah, ismun bi makna bil mubinun nakirah, yunsabu tamyizan bima qad fassarah, kashibrin arbon wa qafizin pura, wa manawaini asalan wa tamra, wa ba'dadhi wa shibihajruhu idha abaftaha kamuddu hintotil ghidha, wa nasfu ba'da ma'udhifa wajaba ingkana mitra mil'ul ardi zahaba, wal fa'ilal ma'nan siban bi'af'ala mufadilan ka'anta a'la manzila, wa bada kullin maktaba ta'ajjuba mayis ka akrim bi abi bakrin aba wajur bi min in syi'ta ghayra dhil adad wal fa'ilil ma'na katib nafsan tufad wa amilat tamizi qaddim mutlaqo wal fi'lu dut tasrifi nazran subiqa. Nah, pembahasan tentang at-tamyiz fihi masail. Al-mas'alatul ula at-tamyizu lughatan fasl syai'an ghairi. Lafaz tamyiz menurut bahasa artinya ialah membedakan sesuatu dari yang lain. Wastilahan al-ismul mansub al-mufassir liman bahama min ad-dawati awin nisabi. Sedangkan menurut istilah ahli nahwu, tamyiz itu adalah isim nasab yang menjelaskan kesamaran lafaz mufrad atau jumlah. Wa tamyizu yatadammanu ma'na min. Tamyiz mengandung makna min. Nahwu indi shibran ardon ay min ardin. Taba Zaidun nafsan ay min nafsin. Nah, aku memiliki secengkal tanah, yakni dari tanah. Zaid bagus jiwanya, yakni dari jiwanya. Athaniyah at-tamyizu kismani. Tamyiz ada dua macam. Tamyizud dzat wa yuqalu lahu tamyizul mufrad wa huwa ma yubayyinu ibhamad dzat. Yang pertama disebut dengan tamyizud dzat, disebut juga dengan tamyiz mufrad, ialah tamyiz yang menjelaskan kesamaran lafaz-lafaz mufrad. Wadzatul mubhamah arba'atu anwa. Lafaz mufrad yang masih samar ada empat macam. Al-awwal al-adad, Yang pertama hitungan, nahu ishtaraitu ishrina gulaman, aku membeli 20 budak. Wa malaktu tis'ina na'jatan, aku memiliki 90 domba. Gulaman tamyiz dzat atau mufrad, karena menjelaskan ishrina, adat yang masih samar. Na'jatan tamyiz, disebut tamyiz dzat atau mufrad karena menjelaskan lafaz adat yang masih samar, yaitu tis'ina. Asani al-miqdar, yang kedua adalah ukuran. Nahwu ishtaraitu qafizan buran wa manan samanan wa shibran ardon. Naam, samlan wa shibran ardon. Aku membeli satu qafiz, ini ukuran ya. Buran, buran. Ishtaraitu qafizan buran, aku membeli satu qafiz gandum. Wamanan samlan, dan satu man minyak samin. Washibran ardon, dan satu cengkal tanah. Jadi buran, samnan, dan ardon tamyiz dzat atau mufrad karena menjelaskan lafad mikdar, ukuran yang masih samar. Itu kofis, man, dan shibr. Athalis shibul mikdar, yang ketika menyerupai ukuran. Nahwu qali ta'ala mithqala dzarratin khairan wa khairan tamyiz li mithqali dzarrah, seberat dzarrah kebaikan. Khairan tamyiz dzat atau mufrad yang menjelaskan lafaz mithqala dzarrah yang masih samar. Wa nahwu qali ta'ala walau ji'na bimithlihi madadan, madadan tamyiz menjelaskan lafaz bimithlihi shibul mikdar. Rabi maka nafakan tamyiz, yang keempat ialah jika menunjukkan cabang dari tamyiz. Nahu hadza khatamun hadidan, hadidan tamyiz, khatam cabang ya, besi itu bisa dipakai cincin, bisa untuk yang lain. Jadi khotam cabang dari tamyiz. Wababun sajan, sajan kayu jati, ini cabangnya bisa pakai untuk pintu atau jendela atau yang lain. Wajubatun khuzan, naam, khuzan sutra ya, tamyiz menjelaskan lafaz jubah yang merupakan cabang dari tamyiznya. Taib asani tamyizul nisbah, yang kedua adalah tamyiz nisbah. Wa yuqalu lahu tamyizul jumlah, juga disebut dengan tamyiz jumlah. Wa huwa ma yufassiru ibhamal jumlah, itu yang menjelaskan kesamaran jumlah. Wa huwa naw'ani, tamyiz nisbah, tamyiz jumlah ada dua macam, muhawwal ay mangkul wa ghairu muhawwal ay ghairu mangkul. Boleh disebut muhawwal atau mangkul, boleh ghairu muhawwal, boleh ghairu mangkul. Al awal al muhawwal awil mangkul salah satu anwa. Yang muhawwal atau yang mangkul terbagi menjadi tiga macam. Muhawwal anil fa'il, ini berasal dari fa'il. Nahu tasabbaba zaidun arqan, arqan tamyiz, nisbah atau jumlah, pada menjelaskan jumlah yang masih samar. Tasabbaba zaidun, zaid percucuran, arqan keringatnya. Asluhu tasabbaba arqu zaid, telah memancar atau percucuran keringatnya Zaid. Kemudian dinasab menjadi tamyiz, asalnya ialah jadi fa'il ya. wa tafaqqa bakrun sahman. Sahman tamyiz asalnya fa'il asluhu wa tafaqqa sahmu bakrun. Wa taba Muhammadun nafsan. Nafsan tamyiz nisbat atau jumlah aslu wa taba nafsu Muhammadin. Naam. Wasta'ala ra'su Syaibah aslu wallahu ta'ala a'lam wasta'ala Syaibah ra'si. Athani mukhawwal anil maf'ul. Yang kedua berasal dari maf'ul. Nahu wa fajjanal arba uyunan. Uyunan tamyiz menjelaskan jumlah yang masih samar. Asruhu wallahu a'lam wa fajjarna uyunal ardi maf'ul bi. Kemudian dirubah menjadi tamyiz. Nah, warastu al-arba syajaran. Asluhu warastu syajar al-arbi. Rafa'tu ra'isa qadran. Asluhu rafa'tu qadr ra'is. Thalis muhawwal alil mubtada. Yang ketiga berasal dari mubtada. Nahwu qawli ta'ala ana akthar min kamala. Ana mubtada. Aktharu khabar. Min kacar bacur ma'alan tamyiz. Nah, ma'alan di sini berasal dari mubtada. Aslu wallahu a'lam mali akthar min malik. Zaidun akramu min ka'aban. Zaid mubtada akramu khabar aban tamyiz. Nah, aban ini asalnya mubtada. Aslu Abu Zaidin akramu min abika. Nah, ini mukhawwal. Athani ghairu muhawwal au ghairu manqul. Ini yang tidak diambil dari yang lain. Asli sejak awal sebagai tamyiz. Nahwulillahi daru farisan. Ala kehebatnya dia sebagai penunggang kuda. Farisan tamyiz menjelaskan lafaz lillahi jumlah lillahi dar. Bukan dari fa'il, bukan dari maf'ul, bukan dari mubtada. Naam. Ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, an-nasibu li tamyizi dzat wa dzatun mubhama qablahu. Yang menasabkan tamyiz dzat adalah lafaz-lafaz mufrad yang samar sebelumnya. Itu adat, miqdar, syibul miqdar atau far'un li tamyiz. Ini menjadi amil yang menasabkan tamyiz dzat. Wa nasibu li tamyiz nisbah wa ma taqaddamahu min fi'lin aw syibhi. Adapun yang menasabkan tamyiz nisbah adalah fi'il atau syibhul fi'il yang mendahulunya. Naam. Rabi'ah, tamyizud dzat ya juzu nasbu wa juzu jarru bimin. Nahu indi syibran ardon, indi syibran min ardin. Tamyiz dzat boleh dinasab, boleh dicerkan dengan min. Contoh indi syibran ardon nasab, indi syibran min ardin dicerkan dengan min. Al-khamisah, tamyizun nisba al-muhawwal mansubun daiman la yajuzu jarru bimin. Kalau tamyiz nisba yang muhawwal maka harus dinasab selamanya, enggak boleh dijarkan dengan min. Wa ghairul muhawwal yajuzu nasbu wa yajuzu jarru bimin. Sedangkan yang ghairul muhawwal boleh dinasab, boleh dijarkan dengan min. Nahwu lillahi daru farisan boleh, lillahi daru min farisin boleh. Akrim bihi rajulan boleh, akrim bihi min rajulin juga boleh. As-sadisah, la yakunu tamyizu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz tidak berbentuk kecuali nakirah dan tidak boleh kecuali setelah sempurnanya kalam. Naam. asabiah la taqaddamu tamyiz ala amili in kana dzatan aw fi'lan jamidan. Tamyiz tidak boleh mendahului amilnya jika berupa tamyiz dzat. Nah, jika berupa apa ini? Jika amilnya berupa dzat mufrad atau fi'il jamid. Wa nadar taqaddumuhu ala amilihi al-mutasarrif. Jarang terjadi mendahului amilnya yang berbentuk fi'il mutasarrif. Nah, jika tamyiz dzat itu enggak boleh mendahului amilnya karena amilnya berbentuk dzat mufrad yang samar. Atau kalau tamyiz nisbah enggak boleh mendahului amilnya yang berupa fi'il jamid. Tapi kalau berupa fi'il mutasarrif maka kadang-kadang tamyiz mendahulunya. Nahwu nafsan taba zaidun. Nafsan tamyiz mendahului amilnya yang berupa fi'il mutasarrif taba, ya. Wa bi qal al-Qisa'i wal Mazini wal Mubarid wa rajjahahu Ibnu Malik, dan ini merupakan pendapat Al-Qisa'i, Al-Mazini, Al-Mubarid dan dirajihkan oleh Ibnu Malik. Wa dhahaba Sibawah ila adamil jawazi mutlaqan. Sementara itu Sibawah berpendapat tidak boleh secara mutlak tamyiz mendahului amilnya. Wa dhalika qauluhu rahimahullah. Itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa amilat tamyizi taqaddim mutlaqah. Wal fi'latu tasrifi nazran sabaqa. Naam. Amilnya tamyiz harus engkau dulukan secara mutlak. Nah, berarti tamyiz enggak boleh mendahului amilnya, ya kan? Sedangkan fi'il mutasarrif terkadang tamyiz mendahuluinya. Nah, ini berarti Ibnu Malik berpendapat kalau tamyiz nisbah yang amilnya adalah fi'il mutasarrif, maka terkadang tamyiz tadi mendahului amilnya. Asaminah yang ke-8, at-tamyiz yuwafiqul hal fi kaunihi isman nakiratan mansubatan rafi'atan ibham wa yukhalifuha fi kaunihi jamidan mufassiran lidzat aw nisbah la yata'addad wa yataqaddam ala amiri wa la yakunu jumlatan aw syibaha. Ini persamaan tamyiz dan hal ialah sama-sama isim, sama-sama nakirah, sama-sama dinasab, sama-sama menjelaskan kesamaran. Empat itu ya, isim, nakirah, nasab, sama-sama menjelaskan kesamaran. Bedanya kalau tamyiz itu jamid, kalau hal kebanyakan mustaq, ya. Tamyiz menjelaskan lafad mufrad atau jumlah yang masih samar. Kalau hal hanya menjelaskan lafad mufrad yang masih samar. Tamyiz tidak boleh lebih dari satu, oleh ta'adat. Kalau hal boleh lebih dari satu. Tamyiz tidak boleh mendahului amilnya. Kalau hal boleh. Tamyiz tidak ada yang berbentuk jumlah atau simbol jumlah. Tamyiz itu semuanya bentuknya mufrad, ya. Kalau hal ada hal mufrad, ada hal jumlah, ada hal simbol jumlah. Naam. Ini perbedaan antara tamyiz dengan hal. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang at-tamyiz. Adapun pembahasan huruful jar, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Saya ingatkan kembali, insyaallah hari Selasa ya, kita imtihan dengan materi Dhanna wa akhwatuha. Nah, sampai Naibul Fa'il. Jangan lupa ya. Kemudian saya ingatkan juga, ini nama-nama yang tercantum di bawah ini untuk selalu siap kapanpun diminta imtihan susulan dengan materi bebas satu kitab. Yang tidak ikut imtihan sekali berarti 10 soal. Yang tidak ikut imtihan 2 kali berarti 20 soal. Yang tidak ikut imtihan 3 kali berarti 30 soal. Masya Allah.